Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali ke halaman awal di halaman 19, melanjutkan pembahasan yang ketiga ya pada bab al-jumlatu wa syibhul jumlati, kalimat ya dan syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah yang menyerupai kalimat. Yang pertama al-jumlatul mufidatu, yang pertama adalah kalimat sempurna. Definisinya hiya kullu ma tarakkaba, ya hiya kullu ma tarakkabu min kalimataini aw aktsara wa afada ma'na taman wa tanqasimul jumlatu qismaini. Jumlah mufidah atau biasa disebut kalam dalam beberapa definisi di kitab nahwu yang lain, al-kalamu itu jumlah mufidah adalah setiap ya yang tersusun minimal dari dua kata atau lebih dan memberikan makna yang sempurna. Dan jumlah itu terbagi menjadi dua, ya watan qasimul jumlatu kismaini. Ya, kismaini ini mansub karena dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya dari tanqasimu, ya pakai masdarnya. Nah, tapi jadi mansub, jadi dibaca kismaini. Makanya maf'ul mutlak mansub. Ya, jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Ya, jadi dalam bahasa Arab kalimat itu tidak mesti sempurna ya. Jadi enggak mesti sempurna, semisal ya kalimat syarat ya itu enggak sempurna. Kalimat jawab syarat itu juga tidak sempurna. Makanya jumlah itu lebih umum dari jumlah mufidah. Jumlah itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang belum sempurna seperti tadi ya, syarat atau jawab syarat itu kalimatnya tidak sempurna. Terus silah mausulah itu juga tidak sempurna. Ya, silah mausul itu jumlah yang setelah al-ladhi. Ya, setelah al-ladhi itu disebut silah mausul. Ya, itu terbagi dua, ada jumlah dan ismiyatan. Jumlah ismiyah wa hiya allati tubda'u bismin au bidomirin mislu al-ilmu nurun. Jumlah ismiyah itu adalah yang dimulai dengan isim atau domir. Sebenarnya domir ini tidak perlu disebut lagi karena domir itu isim. Cuman di sini disebutkan untuk menekankan bahwa domir itu isim. Ya. Jadi cukup wahiyallati tubda'u bismin itu sudah cukup. Ya, karena domir itu isim. Ya. Contohnya al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ini jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Nahnu mujahiduna, ya. Kami berjihad, kalau arti secara syar'i, atau nahnu mujahiduna, kami bersungguh-sungguh. Atau kami bersungguh-sungguh jika secara bahasa. Ya, jumlah mufidah itu pasti selalu mengandung isim. Mengapa? Karena syarat jumlah mufidah itu pasti ada musnad dan musnad ilaih ya. Dan setiap musnad ilaih itu pasti isim. Ya, jadi musnad. Jadi susunan jumlah mufidah pasti selalu ada musnad dan musnad ilaih. Ada berita dan ada yang diberitakan. Baik itu bentuknya fi'il fa'il atau mubtada khobar ya. Pasti ada musnad ilaih dan musnad ilaih adalah isim ya, seperti pada pembahasan sebelumnya ya. tanda isim adalah isnad ilaih atau musnad ilaih. Maka jumlah mufidah pasti selalu ada isimnya. Selanjutnya yang kedua, jumlatan fi'liyatan. Wa hiya allati tubda'u bi fi'lin mithlu, ya. Yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Contohnya hadara ar-rajul, telah hadir seorang rajul. Yaktubu at-thalibu, ya, pelajar itu sedang atau akan menulis. Udrus, ya, belajarlah. Ya, maka contoh-contoh tersebut adalah jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Ya, didahului oleh fi'il. Udrus, ya, itu didahului oleh fi'il amr, itu didahului oleh fi'il, dan dia termasuk jumlah fi'liyah. Walaupun ya dia seolah-olah terdiri dari satu kata, namun yang dimaksud dan namun sebenarnya dia ada dua, ya. Udrus, anta, ya. Namun domirnya itu wajib disembunyikan. Namun pada asalnya dia terdiri dari dua kata, udrus, anta, belajarlah kamu. Ya, jadi ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Namun tidak ada jumlah harfiah, ya. Jadi tidak ada jumlah harfiah. Jadi yang ada tuh jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan tidak ada jumlah harfiah. Semisal contoh hadhara ar-rajulu, misal ditambahkan ma, manafi, ma hadhara ar-rajulu, yaitu tidak jadi jumlah harfiah karena didahului oleh huruf. Walaupun ada huruf ma-nya, tetap dianggap, ya, jumlah fi'liyah sebagaimana bentuk standarnya atau bentuk awalnya. Hadhara rajulu, ya, misal ditambah isim di depannya, alladzi hadhara rajulu, ya, yang laki-laki itu hadir. Maka itu berubah menjadi jumlah ismiyah karena didahului oleh alladzi. Alladzi hadhara rajulu. Alladzi ya isim mausul. Maka alladzi hadhara rajulu yaitu disebut jumlah ismiyah. Alladzi isim mausul, hadharanya silah mausulah, ar-rajulunya khabar. Ya, lalu misalnya contoh yang lain, kalban darabtu, anjing aku pukul. Walaupun didahului oleh isim, tetap itu disebut jumlah fi'liyah karena mengikuti pola standarnya itu darabtu kalban, aku memukul anjing walaupun anjingnya ditaruh di depan. Kalban darabtu itu boleh, namun tetap jumlah fi'liyah hitungannya. Tetap jumlah fi'liyah hitungannya. Ya, kalau di sini cara mengetahui mana jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yaitu mudah, ya, karena apa yang didahului oleh isim maka itu jumlah ismiyah, apa yang didahului oleh fi'il maka itu jumlah fi'liyah. Namun tidak semudah, sebenarnya tidak semudah yang dijelaskan ini hanya untuk mempermudah saja. Cara yang lain itu dirinci, ya, semisal ada kalimat mubtada khobar, nah, maka itu mubtada khobar pasti jumlah ismiyah. Mau dibolak-balik mubtada khobarnya pasti jumlah ismiyah karena mubtada dan khobar adalah isim. Semisal fi'il fa'il, ya. Semisal susunan fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, maka itu selalu jumlah fi'liyah. Walaupun di depannya itu ada hal, ya, atau ada maf'ul bih dan lain sebagainya. Semisal contoh yang tadi, kalban darabtu. Darabtu kan jumlah fi'liyah. Walaupun di depannya ada maf'ul bih, tetap dianggap, ya, jumlah tersebut jumlah fi'liyah. Contoh yang lain, kana, ya. Kana ketika ketemu mubtada khabar. Kana Allahu aliman, maka jumlah tersebut terhitung jumlah fi'liyah. Ya, walaupun asalnya ismiyah, ya mubtada khobar. Karena itu fi'il, fi'il naqis. Contoh yang lain misalnya munada. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu itu adalah jumlah fi'liyah. Ya wahai Muhammad itu jumlah fi'liyah. Karena ya di sana itu ditakwil dengan fi'il unadi, ya, aku menyeru. Unadi Muhammad, aku menyeru Muhammad. Makanya ya Muhammadu itu jumlah fi'liyah. Yang kedua adalah syibhul jumlati, itu yang menyerupai jumlah. Wa kullu ibaratin mukawwanatin min, itu setiap ibarah atau ungkapan atau ekspresi yang disusun dari zarfun ba'dahu mudafun ilaih, yang disusun dari zarf, keterangan, keterangan waktu atau keterangan tempat, yang setelahnya mudafun ilaih, yang setelahnya adalah mudafun ilaih. Mislu fauqa syajarati, ya fauqa, ya di atas pohon. Qabla zuhri, sebelum zuhur, ya. Atau aujarrin majrurin, atau jar majrur. Mislu fil manzilati, di dalam rumah. Alal maktabi, di atas meja. Ya, maka al maktabi al manzilah isim majrur. Adapun kalimat fil manzilah itu namanya syibhul jumlah. Alal maktabi juga namanya syibhul jumlah.